Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurumiyah yang dikarang oleh Syekh Malik bin Salim hafizahullah taala, yang menjelaskan kitab matan Al-Ajurumiyah oleh Syekh Ibnu Ajurum As-Sunhaji rahimahullah taala. Masyaul muslimin azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio Madinah Kota Tegal yang berbahagia. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke pembahasan bab mansubatil asma, ya, bab tentang isim-isim yang dinasabkan. Pada pembahasan sebelumnya, ya, kita sudah membahas tentang bab marfu'atil asma, bab tentang isim yang dirofakan, yaitu kedudukan kata dalam kalimat bahasa Arab yang wajib dibaca marfu, yaitu ada 7. Yang pertama fa'il, kedua naibul fa'il, ketiga mubtada, keempat khobar, kelima isimnya kana, yang keenam khobarnya inna, kemudian yang ketujuh at-tawabi', yaitu kelompok kata yang i'rabnya mengikuti kata yang diikutinya. Nah, kemudian alhamdulillah sekarang kita melanjutkan, ya, pembahasan kita ke bab mansubatil asma, bab tentang isim-isim yang dinasabkan, yaitu kedudukan kata dalam kalimat yang wajib dibaca mansub. Ya, kita baca. Qala al-musannif rahimallahu taala bab mansubatil asma. Al-mansubatu 15 wa hiya al-maf'ul bih wal masdaru wa dharfu az-zaman والظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. باب tentang isim yang dinasabkan. Isim yang dinasabkan itu ada 15. Yang pertama maf'ul bih, ya, atau objek. Kemudian yang kedua masdar, ya, keterangan penguat atau keterangan bilangan, ya, dalam melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga dzaraf zaman, keterangan waktu. Yang keempat dzaraf makan, ya, keterangan tempat. Yang kelima hal, ya, keterangan kondisi. Kemudian yang keenam tamyiz, keterangan zat. Kemudian yang ketujuh mustasna, ya, kata yang dikecualikan dengan adatul istisna. Kemudian yang kedelapan isim la. Yang kesembilan munada, ya, kata yang dipanggil dengan panggilan seperti ya Zaid, wa Zaid. Kemudian yang kesepuluh maf'ul min ajlih, ya, maf'ul yang menjelaskan alasan suatu pekerjaan itu dilakukan. 11 itu maf'ul ma'ah, ya, keterangan penyertaan bersama siapa seseorang melakukan sesuatu. Kemudian ke-12 khobar kana dan saudaranya. Yang ke-13 isim inna dan saudaranya. Kemudian yang ke-14 yang mengikuti bagi yang dinasabkan, ya, wa tabi' lil mansub, yaitu ada 4, ya, na'at, ataf, taukid dan badal. Masyaul muslimin, kalau kita hitung-hitung, ya, ternyata cuma ada 14. Ini perhatikan. Padahal beliau, ya, Ibnu Ajurum, ketika menyebutkan bahwa babul mansubat minal asma al mansubat 15. Nah, ini dibahas di catatan kaki, ya. Tadi kan dikatakan oleh Ibnu Ajurum isim-isim yang dinasab ada 15, ya, 15. Tapi kenapa ketika kita hitung kok ada 14 saja? Nah, di sini akan dibahas di catatan kaki. Lakinnahu lam yadhkur illa 14. Ya, lakinahu lam yuzkar illa 14. Akan tetapi musannif, yakni Ibnu Ajurum As-Sunhaji, tidak menyebutkannya kecuali 14 saja. Ya, padahal beliau itu mengatakan 15. Wakhtalafa asyurrah fil khamis asyar. Mahwa? Dan para pensyarah kitab ini itu berselisih ya kepada yang ke-15. Apa itu? Ya, qala Ibnu Al-Hajj, ya, berkata Ibnu Al-Hajj, wal haqqu aswab anal khamisa asyar maf'ulan dhonantu. Ya, maf'ula dhonantu. Dan pendapat yang benar, ya, bahwa yang ke-15 adalah dua maf'ulnya dhonantu. Wa huwa al-munasibu li dzikri khabarikana wa ismi inna. Dan itulah yang cocok, yang sesuai dengan penyebutan khabarnya kana dan isimnya inna. Ya, karena di bagian terakhir itu disebutkan. Wa khabaru kana wa akhwatiha wa ismu inna wa akhwatiha. Nah, kita, apa yang bagian terakhir kan disebutkan seperti itu. Ya, wa khabaru kana wa akhwatiha wa ismu inna wa akhwatiha. Ayat tentunya rasanya kurang pas kalau kita menyebutkan kana dan inna tanpa menyebutkan dhanna. Nah, oleh karena itu, yang ke-15 menurut Ibnu Al-Hajj adalah maf'ula dhanantu. Dua maf'ulnya dhanantu. Ya, kita lihat lagi. Fayakunu al-musannifu nasiyahu. Ya. Fayakunu al-musannifu nasiyahu. Hanya saja pengarang kitab ini yakni Ashun Haji itu melupakannya. Jadi beliau lupa menulis yang ke-15 ya di dalam naskahnya. Wa qad zakara ba'du syurah hadhihi al-muqaddimah annahu wajada al-15 maf'ulai dhanantu fi nuskhatin bi khatil musannif. Dan sebagian pensyarah dari kitab muqaddimah ini menyebutkan bahwasanya mereka ya mendapati yang ke-15 itu adalah dua maf'ulnya dhanantu ya di dalam sebuah naskah dengan tulisan musannif. Nah, jadi menurut sebagian pensyarah mereka pernah mendapati nuskhah ya atau tulisan aslinya Ibnu Jurum Ashun Haji, dan di situ ada tambahan ya. Jadi setelah selesai beliau menuliskan bab mansubatil asma, nah, beliau sadar bahwa beliau kurang menuliskan satu lagi yaitu dua maf'ul dhanantu. Oleh karena itu beliau menambahkan di dalam sebuah naskah ya. Kemudian fayakunu zadahu al-musannifu ba'da an nasiyahu wa sarati nuskhu ala isqatihi. Maka musannif itu akhirnya menambahkannya ya setelah ia lupa menuliskan yang ke-15 ya. Angkat tetapi wa sarati nuskhu ala isqatihi. Kebanyakan naskah itu ya menggugurkannya. Artinya apa? Tidak menuliskannya. Ya, jadi kalau ditanya apa yang ke-15? Ya, maka menurut pendapat banyak ulama adalah maf'ula dhanantu. Kedua maf'ulnya dhanantu. Ya, intaha Hasyiah Ibnu Al-Hajj. Ya, ini bisa dilihat pada kitab Hasyiah Ibnu Al-Hajj. Ya, halaman 100-108. Kemudian wa ila hadza dhahaba Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin fi syarhihi 'ala al-Ajurumiyah. Dan inilah yang dipegang pendapatnya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ya di dalam kitab syarahnya atas kitab Jurumiyah. Ya, masyaallah ya, ini penjelasannya seperti itu. Asyarah ya penjelasan. Lamma faragha al-musannifu rahimahullah taala min al-marfu'at dzakara al-mansubati wa syara'a fi bayaniha wa tafsiliha. Ya. Nah, setelah musannif selesai dari kedudukan kata dalam kalimat yang wajib marfu, ya beliau kemudian mulai masuk dalam pembahasan kedudukan kata dalam kalimat bahasa Arab yang wajib mansub. Ya. Wa syar'a fi bayaniha wa tafsiliha. Dan beliau, yakni musannif Ibnu Jurum, ini mulai menjelaskannya dan merincikannya. Ya. Wal mansubatu hiya al asma'ul lati hukmuha an-nasbu. Dan yang dimaksud dengan mansubat ya, adalah isim-isim yang hukumnya itu nasab. Ya. Kemudian wahiyya al-maf'ulubih. Ya, al-maf'ulubih wal-masdar wal-zarful zaman wal-zarful makan wal-hal wal-tamyiz wal-mustathna wasmula wal-munada wal-maf'ula min ajlih wal-maf'ulu ma'ah ila akhirih. Ya, dan dia itu adalah maf'ul bih, masdar, dzaraf zaman, dzaraf makan, kemudian hal, tamyiz, mustatsna, isim la, munada, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah, ila akhirih. Ya, ini hanya mengulang. Nah, tayyib. Kemudian famata waqa'a al-ismu fi ahadi hadhihi al-mawadhi' fa hukmuha an-nasbu. Maka kapan saja ya suatu isim itu menempati kedudukan ini, maka hukumnya adalah nasab. Nah, misalkan isim mufrad. Kalau dia sebagai maf'ul bih, maka dia harus dibaca nasab, ya, begitupun jamak taksir. Ketika maf'ul bih, ya, kedudukannya sebagai maf'ul bih harus dibaca nasab. Wa satamuru bika mufassalatan baban-baban insyaallah taala. Maka selanjutnya akan nampak di hadapanmu perinciannya secara detail bab demi bab, ya, insyaallah taala. Ya, jadi ini memang manhaj yang diambil oleh Ibnu Ajurum, ya, metode yang diambil oleh Ibnu Ajurum As-Sunhaji. Beliau ya selalu menyebutkan secara global, ya, jadi setelah menyebutkan, ya, seperti kemarin misalkan setelah menyebutkan bab, ya, yang dimarfukan itu ada 7. Nah, setelah itu baru beliau rincikan babul fa'il, babul naibul fa'il, dan seterusnya. Nah, begitupun ini, setelah beliau menyebutkan yang dinasabkan itu ada 15, ya, maka setelah itu beliau membahasnya secara rinci, ya, secara tafsil. Ada pembahasan bab maf'ul min apa maf'ulun bi, kemudian bab masdar, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, ya, untuk bab maf'ul bih. Awalan al-maf'ul bih. Ya. Qala al-musannif babul maf'ul bih wa huwa al-ismul mansub alladhi yaq'u bihi al-fi'lu. Nahwu darabtu Zaidan wa rakibtu al-farasa. Wa huwa qisman, zahirun wa mudmarun. فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان متصل ومنفصل فالمتصل اثنى عشر وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. Berkata musannif, yakni Ibnu Ajurum As-Sunhaji, bab tentang maf'ul bih. Maf'ul bih ini merupakan pembahasan pertama, ya, dari isim-isim yang dinasabkan. Dan maf'ul bih adalah isim yang dinasabkan alladhi yaqa'u bihil fi'lu, yaitu merupakan yang dikenai perbuatan, ya. Jadi maf'ul bih itu ada yang dikenai perbuatan, atau bahasa kitanya adalah objek. Nah, contohnya darabtu Zaidan, saya memukul Zaid. Kemudian waraqibtu al-farasa, saya menunggangi kuda. Maka kata Zaidan dan al-farasa, ya, di sini merupakan objek, ya, yang dikenai perbuatan. Wa huwa qismani zahirun wa mudmarun. Nah, maf'ul bi ini ada 2, ya, seperti fa'il, zahir dan mudmar, ya, maf'ul bi yang sifatnya zahir dan dhamir. Fa dhahiru ma taqaddama dzikruhu. Maka maf'ul bih yang zahir itu sebagaimana yang telah terdahulu penyebutannya. Ya, contohnya darabtu Zaidan wa raqibtu al-farasa. Nampak objeknya itu adalah sesuatu yang zahir, bukan berupa dhamir. Zaid dan kuda. Ini yang dimaksud fa dhahiru ma taqaddama dzikruhu. Kemudian wal mudmaru qismani. Dan dhamir itu ada 2 macam, muttaswilun wa munfaswilun. Ada yang bersambung, ya, muttaswil itu bersambung, dan ada yang terpisah, ya, munfaswil. Fal muttaswilu isna asyara, ya, maka dhamir yang bersambung ini ada 12, ya. Wahiya dorobani wa dorobana wa dorobaka wa dorobaki wa dorobakuma wa dorobakum wa dorobakunna wa darabahu wa darabaha wa darabahuma wa darabahum wa darabahunna. Ya. Jadi darabani, maka iya-nya ini sebagai maf'ul bih-nya, ya, darabani. Ya, di sini di situ dikasih nun wiqayah namanya. Nah, itu na-nya darabana, ya, na-nya. Kemudian darabaka, ini maf'ul bihnya kafnya. Nah kalau kita mau buat kalimat, contohnya dorobaka zaidun, ya Zaid telah memukulmu, ya. Kemudian dorobaki Aisyatu, Aisyah telah memukulmu. Jadi kalau fi'il bersambung dengan domir seperti ini, ya, maka domirnya adalah maf'ul bih. Nah, tentu kalau domirnya domir fa'il, nah misal kalau kita gabungkan antara domir maf'ul bih dengan domir fa'il, misalkan menjadi dorobaka, ya, dia memukulmu. Yang memukul siapa? Ini tidak jelas, ya. Misalkan kalau yang memukul saya, ini menjadi dorobtuka, ya, saya memukulmu. Dorobtuka, saya memukulmu. Nah, di sini ada kalimat dorobahu, artinya dia memukulnya. Dianya siapa? Bisa siapa saja. Misalkan yang memukul dia adalah kamu, maka kita katakan dorobtuhu. Nah, ini cara menggabungkan antara dhamir fa'il dan dhamir maf'ul bih. Asyara, ya, syarahnya, penjelasannya, al-maf'ulu bih ta'rifuhu huwa al-ismul mansub alladhi yaka'u alaihi al-fi'lu. Maf'ul bih adalah isim yang dinasobkan, yang dikenai perbuatan, ya, yang merupakan korban dari sebuah perbuatan, ya. Wa mithaluhu dharabtu zaidan wa raqibtu al-farasa. Contohnya, saya memukul Zaid, ya, dan saya menunggangi kuda. Maka kata Zaid dan kuda ini adalah objeknya, ya, atau yang dikenai perbuatannya, ya. Kemudian i'rabuhu Zaidan wal farasa kullu wahidin minhuma maf'ulun bih li wuqu'i fi'lil fa'ili 'alaih. Ya, i'rabnya Zaidan wal farasa, ya, setiap salah satu dari keduanya ini merupakan maf'ul bih, karena kata Zaidan dan al farasa ini terjadinya perbuatan dari si pelaku atasnya, ya, jadi sebagai objeknya. Kemudian anwa'uhu zahirun wa mutmarun. Macam-macam maf'ul bih ini ada dua, ya, ada dua macam, ada zahir dan ada dhamir. Awalan adh-dhahiru, ya, yang pertama berupa zahir, yunsabu bil fathati aw ma naba anha, ya, dinasabkan dengan fathah atau apa yang menggantikannya. Nah, kita sudah belajar, ya, sudah mempelajari bahwasanya di antara tanda i'rab itu ada yang tanda i'rab asli, ada yang tanda i'rab far'i, cabang. Kemudian kalau kita bicara nasab, ini tanda i'rab asli adalah fathah. Adapun tanda i'rab far'i ini ada banyak. Ya, kita sudah belajar bahwa tanda nasab itu ada 5 tanda. Al-fathatu wal-alifu wal-kasratu wal-ya'u wa hadfun nun. Ya, ada fathah, ada alif, ada kasrah, kemudian ada ya, dan membuang nun. Kemudian wa-yunsabu, ya, wa-yunsabu bil-fathati idha kana isman mufradan. Dinasabkan dengan fathah apabila dia berupa isim mufrad. Ya, contohnya apa? Nahu qalihi ta'ala. Ya, contohnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qatala Dawudu Jaluta, dan Daud telah membunuh Jalut. Ya, surat Al-Baqarah ayat 261. Awkana jama' taksir. Ya, yang kedua ini dinasabkan dengan fathah jika berupa jamak taksir. Nahu qali ta'ala, wa bazza minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah turunkan dari Adam dan Hawa itu laki-laki dan perempuan yang banyak. Ya, pada surat An-Nisa ayat 1. Kemudian wayunsabu bil kasrati idza kana jam'a mu'anatsin saliman. Dan dinasabkan dengan kasrah, ya, apabila ia merupakan jamak mu'anats salim. Ya, nahu qali ta'ala, contohnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqas samawati. Ya, Allah telah menciptakan langit. Kata as-samawat, kenapa nasabnya tidak dengan fathah? Ya, karena as-samawat ini merupakan jamak mu'anats salim, ya, pakai kasrah. Selanjutnya wayunsabu bil ya idza kana jam'a mudzakarin saliman. Ya, idza kana jam'a mudzakarin saliman. Ya, dinasabkan dengan ya ini apabila dia berupa jamak mudzakar salim. Ya, nahwu qouli ta'ala, contohnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, la tattakhidul kafirina awliya, ya. Janganlah kamu ambil orang kafir sebagai pemimpin. Nah, ini pada surat An-Nisa ayat 144. Au musanna nahu qali ta'ala waj'alna muslimaini lak, ya. Nah, kedua yang dinasabkan dengan ia, ini tadi yang pertama kan jamak mudzakkar salim. Nah, kemudian yang kedua ini berupa musanna. Ya, kita tahu bahwa musanna ini punya dua versi, ya, seperti kita kalau mengatakan muslimun, ya, bisa muslimani, bisa muslimaini. Ya, ini kalau dijadikan musanna atau dua atau double. Maka kalau dia dalam keadaan nasab, ya, dia tandanya adalah dengan ia, ya, muslimaini. Nah, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, waj'alna muslimaini laka. Ya, dan jadikanlah kami dua orang yang berislam kepadamu. Selanjutnya, wayunsabu bil alifi idza kana minal asmail khamsah. Dan dinasabkan dengan alif apabila ia dari kelompok isim yang lima. Ya, nahu qali ta'ala, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, awa ilaihi akhah. Ya, ia menyertai atau mendekati saudaranya. Ya, ini maf'ul bih, ya, yang zahir atau bukan dhamir, ya. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum, mungkin sampai di sini yang bisa kita bahas. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas yang berupa mudmar, ya, maf'ul bih yang berbentuk dhamir. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.